Mitra bisnis, KPK melarang kepala daerah atau pejabat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya menerima parsel atau bingkisan jelang lebaran ini. Sebab terima parsel dianggap gratifikasi dan jika terbukti bisa dipenjara 20 tahun. Namun pemberian parsel bisa dilihat juga sebagai bentuk apresiasi rasa kekeluargaan untuk hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Terlebih, banyak juga pengusaha parsel yang mengandalkan musim ini untuk pendapatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Ada dua hal-hal yang pertama, kalau Anda jadi pejabat publik, maka ada aturan-aturan tertentu yang mengikat Anda sebagai pejabat publik. Nah, dalam hal ini, nggak bisa dikaitkan dengan, tradisi kita saling memberi. Ya, tradisi kita memang saling memberi, tapi kan bukan terhadap pejabat publik. Kenapa orang memberi terhadap pejabat publik misalnya? Nah, pada umumnya kan, pada masa-masa lalu, atau mungkin masih ada juga sisa-sisanya di masa sekarang, itu kan orang memberi kepada pejabat publik karena terikat bisnis dengan pejabat publik itu, dapat proyek, dapat kemudahan, dan lain segala macam. Nah, karena itu poin yang kedua, saya rasa ini sangat penting ya untuk kita lakukan. Kalau kita ingin menjadi negara yang betul-betul melawan korupsi, tidak hanya konteks tangkap tangan atau ada laporan dari pihak tertentu dan praktek korupsi, tapi juga kita harus melakukan pencegahan. Dan setiap pejabat publik itu harus ingin atau harus berani menyatakan saya memang hidup cuma dari gaji saya tertentu saja dan tidak boleh ada tambahan parsel-parselan dan lain segala macam yang pasti akan menimbulkan hubungan antar pribadi yang dan berdasarkan semata meritokrasi gitu. Lalu silaturahmi seperti apa yang ideal yang sebaiknya dilakukan dengan kepala daerah atau pejabat daerah? Parsel kan salah satu hal yang biasa saja, tapi maksud saya kecil sekali itu dalam konteks silaturahmi dan menjamin hubungan baik. Yang lebih, mungkin yang jauh lebih misalnya mempengaruhi itu, orang kan bisa aja mengirimkan kartu selamat ulang tahun kepada kepala daerah pada tanggal tertentu misalnya, atau pejabat publik. Dan pejabat publik harusnya bangga dan senang sekali kalau rakyatnya itu saking senang karena pelayanannya lalu mengirimkan kartu selamat ulang tahun gitu aja. Kan itu aja udah merupakan suatu apresiasi. Dan Anda atau saya kan senang juga diucapkan selamat ulang tahun misalnya. Jadi banyak cara-cara lain misalnya yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang nanti bisa bertalib dengan ikatan bisnis gitu. Ada usulan juga, Pak. Lebih baik diberlakukan kisaran harga pemberian parsel di mana nilai tersebut tidak menimbulkan beban moral atau hutang budi kepada pejabat dan tetap menjadi sarana apresiasi rasa kekeluargaan. Bagaimana menurut Bapak? Batasan harga itu malah bisa menjebak gitu. Nanti orang kita ribut berkelahi di soal harganya. Sudahlah kalau mau jadi pejabat publik, sudah jangan menerima parsel-parsel pemberian apapun gitu. Jadi pejabat publik, hidup dari gaji Anda, hidup baik-baik. Kalau merayakan bersama keluarga, ketemu dengan warga di kampung, makan ketupat sama-sama gitu. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang saya yakin pada waktu itu dibangun bukan karena silaturahmi kita. Di dalam kebudayaan kita aja nggak ada tuh kata-kata parsel. Jadi saya rasa pasti ada kita belajar dalam konteks tertentu yang lebih terkait dengan hal-hal yang bukan bersifat pelayanan publik. Walaupun misalnya ada di negara lain orang saling memberi seperti itu, kita sebaliknya, kita harus melakukan hal-hal yang kita anggap jauh lebih baik dengan mengatakan bangsa kami sedang belajar melawan korupsi karena itu pencegahan dalam segala bentuknya menjadi penting. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.